Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa penjelasan tentang syirik asghar dan juga pembahasan tentang riya yang merupakan salah satu dari syirik asghar. Kemudian di sini muallif rahimallahu taala ingin menjelaskan bagian atau contoh yang lain dari bentuk syirik asghar. Beliau mengatakan wa minasyirkil asghar, dan termasuk dari syirik asghar, syirik kecil, syirkul isnad, yaitu syirik menisbahkan satu nikmat kepada selain Allah. Beliau mengatakan bi antusnida an-ni'ama atau an-ni'ama ila ghairi wahibiha, ila ghairi wahibiha, yaitu engkau menyandarkan nikmat kepada selain pemberinya. Wa huwa Allah, yaitu Allah, maksudnya menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya seperti apa? Fayaqulu, seseorang mengatakan laulal kalbu la'atana an-nasus, seperti ucapan kalaulah bukan anjing pasti pencuri itu akan datang. Ucapan ini merupakan bentuk menisbahkan nikmat kepada selain Allah, yaitu kepada anjing. Padahal keselamatan yang terjadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seekor anjing. Atau ucapan laula fulan la hasala kada, kalaulah tidak ada orang ini pasti akan terjadi sesuatu. Padahal hal ini sekali lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan yang semisalnya laulal battah la'atana al-lasus, misalkan kalaulah bukan karena angsa pasti pencuri-pencuri itu datang. Jadi seolah-olah dia mengatakan kita selamat dari pencuri karena adanya angsa. Karena angsa apabila ada orang dia teriak. Maka ucapan-ucapan yang semisal ini merupakan bentuk menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Di sini muallif rahimallahu taala mengkategorikan termasuk perbuatan syirik asghar, yang tentunya seperti ucapan yang tadi kita dengar ini sangatlah remeh, sangat gampang dan sering kita dengar, padahal ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka pentingnya kita mempelajari at-tauhid dan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Karena memang ajaran tauhid ini merupakan ajarannya para rasul, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan dakwah la ilaha illallah. Dakwah utama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim mengenyampingkan ajaran yang paling pokok yang dibawa oleh Rasulullah? Maka di sini hendaklah seorang mukmin serius mempelajari tauhid dan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Walaupun perbuatan syirik aswar ini, syirik kecil ini, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya pelakunya masih seorang muslim, memiliki hak-hak sebagai seorang muslim, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dialirkan darahnya, dengan kata lain dibunuh. Dosa besar ketika semua itu dilanggar, karena dia seorang muslim. Fayambagi ayyuqal, maka hendaklah seseorang itu mengatakan, laulallahu summa fulan, lakana kaita wa kaita. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Maka ucapan yang seperti ini tidak mengapa, karena mendahulukan. Pertama, karena mendahulukan Allah. Kalaulah bukan Allah, karena semua terjadi karena Allah berkehendak. Summa pulan, kemudian, dengan mengatakan kemudian, ya, si fulan. Pasti akan terjadi ini dan itu. Maka ucapan yang seperti ini diperbolehkan, karena dia menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan fulan ini hanya sekedar perantara. Kemudian kata beliau, wala yajuzu ayyuqa ayyakulu lawla fulan lakana kada wa kada. Kalaulah bukan karena si fulan, pasti akan terjadi ini dan itu. Tidak boleh mengatakan, kalaulah bukan engkau, pasti akan terjadi, atau kalaulah engkau tidak datang, pasti akan terjadi ini dan itu. Nah, ini ucapan yang dilarang di dalam Islam, karena telah menisbahkan nikmat kepada orang tersebut. Padahal hakikatnya keselamatan yang terjadi padanya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa alasannya, di anna hadza yu'addu min wasailil mufdiyah ila syirki. Karena hal ini bisa mengantar kepada perbuatan syirik. Syirik akbar, yaitu meyakini bahwasanya keselamatan itu datang dari fulan, Padahal keselamatan hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya pembahasan tentang tauhid ini yang lawannya ini adalah syirik merupakan dakwahnya para rasul. Terlebih nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan untuk penjabarannya sangatlah luas. Di antaranya seperti yang telah dijelaskan di pertemuan kali ini dan juga di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dari contoh-contoh perbuatan syirik yang menafikan tauhid. Perbuatan syirik yang menafikan la ilaha illallah. Maka ajaran tauhid ini bukanlah ajaran baru dalam Islam. Bukan ajaran satu kelompok yang menisbahkan kepada Islam atau sebagian orang menisbahkan kepada kelompok Wahabi atau sebagian menisbahkan kepada kelompok Ibnu Taimiyah atau menisbahkan kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Maka kita katakan bahwasanya dakwah tauhid mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan syirik. Ini merupakan dakwah Rasulullah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan para sahabat yang mereka berjuang mendakwahkan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yang mereka mengorbankan hartanya, raganya, bahkan jiwanya mereka korbankan untuk berjuang di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Maka sekali lagi dakwah tauhid ilallah atau dakwah tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan dakwahnya Rasulullah dan bukan dakwah baru dan bukan dakwah sempalan. Hanya saja sebagian kaum muslimin banyak di antara mereka lalai tentang ilmu ini, lalai tentang ilmu tauhid yang agung ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya syirik, tentang bahayanya perkara yang bertentangan dengan tauhid, dari mulai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa syirik. Juga diharamkan bagi para pelaku syirik. Dan ancaman-ancaman yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkaranya serius. Bukan perkara yang remeh. Yang seharusnya seorang muslim memperhatikan dengan benar. Memperhatikan dengan serius perkara-perkara ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kemudian beliau mengatakan, Nas'alullah al-afiyah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Keselamatan dari perbuatan syirik. Wa ayyutahhira a'malana minar riya'i was-sum'ah. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan amalan-amalan kita dari perbuatan riya dan perbuatan sum'ah. Wa ayyuwaffiqana lil ikhlasi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya ikhlas membersihkan amalan kita dari setiap kesyirikan. Fi kulli ma na'ti wa nadar. Pada setiap perkara yang kita kerjakan. Wa ayyujannibana. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita. Kullama yaqdahu fil a'mal. Setiap perkara yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Di antara perkara yang akan menghancurkan amalan kita adalah perbuatan syirik. Baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kita berlindung kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari amalan buruk tersebut, yaitu perbuatan syirik. Wabillahi taufiq. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengharapkan at-taufiq, yaitu hidayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.